Man amila biha fahuwa muhtadin. Barang siapa yang mengamalkannya maka dia termasuk orang yang ditunjuki Allah. Wa man istansara biha fahuwa mansur. Barang siapa yang minta ditolong maka dia akan ditolong Allah. Wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabil mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman. Wa wallahu Allahu ma tawallahu aslahu jahannam wa sa'at masira. Beliau tambahkan di akhir, kata beliau, orang itu akan menjadi dipalingkan oleh Allah semakin jauh dan Allah akan siapkan dia neraka jahannam sebagai tempat kembali yang buruk. Jamaah salat Idul Fitri 1434 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemahaman yang benar untuk supaya iman kita tumbuh dengan baik dan subur dan kokoh adalah beriman kepada kitab Allah, beriman kepada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in, mengikuti para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu tabi'u at-tabi'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat sebagaimana Rasul bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, adalah sebaik-baik umat ini adalah orang yang ada pada masaku, sahabat, kemudian setelah mereka yaitu adalah tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu tabi'u at-tabi'in. Dan hindarkanlah dari perkara yang menyalahi, karena kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hindarilah orang yang menyelisih syariat Muhammad, karena sesungguhnya bisa jadi mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan ditimpa azab di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Keempat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan telah mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan telah menjadikan kita setiap hari saum, setiap malam sholat, rajin untuk melakukan tilawatul Quran, bersedekah, bersenyum, bersaudara, bersilaturahmi, tertib, disiplin, dan berbagai hal lagi. Semua itu adalah telah dididik oleh Ramadan. Karena itu marilah kita biasakan dan tumbuhkan sejak satu Syawal ini. Jangan kita hanya saum di bulan Ramadan, tidak pernah saum selain bulan Ramadan. Jangan kita sholat tarawih di bulan Ramadan rajin, setelah Ramadan pergi, maka pergi pula sholat itu. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah seorang dari kalangan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, bermakna Talq bin Habib, kata beliau mengatakan, idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bittaqwa. Jika fitnah terjadi di tengah-tengah kalian, maka padamkan fitnah itu dengan takwa kepada Allah. Qalu wa mat taqwa? Lalu orang bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Takwa itu adalah engkau taat kepada Allah, engkau taat di atas ajaran Allah, dan engkau berharap dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kata beliau, dan kemudian takwa itu adalah engkau tinggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan ajaran Allah, dan engkau takut karena akan ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dan kelima adalah saya berpesan kepada para wanita muslimat, mukminat, yang mereka semua kita itu adalah ibu-ibu kita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, nenek-nenek kita, bibi-bibi kita. Semua adalah mereka adalah wanita. Saya sampaikan apa yang dipesankan Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian tabarruj. Jangan kalian pamer perhiasan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah, wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, katakan pada anak perempuanmu, katakan pada wanita-wanita mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke atas tubuh mereka. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'hadu mahramin. Janganlah seorang dari kalian melakukan khalwat, bersepi-sepian, berdua-duaan dengan seorang wanita, dan jangan seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahram. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa bahwa seorang laki-laki tidak boleh meninggalkan istrinya sendirian ketika seorang laki-laki dikatakan iktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza ya Rasul, aku wajib untuk ikut berperang. Lalu kemudian kata beliau, wa akhrajat imraati hajatan, sedangkan istriku pergi haji. Apa kata Rasul? Idhab fahujja ma'a imraatik. Pergilah kamu bersama istrimu dan tidak kamu berjihad tetapi menemani istrimu berhaji. Artinya adalah wanita harus pergi dengan mahramnya. Kata Rasul, kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza, ya'ni zaniyah. Kata Rasul, setiap mata itu berzina, dan wanita apabila berparfum kemudian dia melewati suatu majlis di mana di sana laki-laki, kata Rasul, maka wanita itu adalah pelacur. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok manusia yang dia adalah termasuk penghuni neraka, aku tidak pernah saksikan sebelum ini. Pertama adalah kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar yadrimu dabihan nas. Adalah yang pertama kaum, mereka membawa pemukul. Dengan pemukul itu mereka pukul-pukulkan orang-orang sebagai bentuk kezaliman dan tirani. Tetapi yang kedua kata Rasul, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik, kata beliau, kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ala ru'usihinna kasnimatil buhtil ma'ilah. Lalu kata Rasul, la yadkhulna jannah, wanita yang berbusana tetapi mereka telanjang, mereka berlenggak-lenggok dalam berjalan, mereka menarik perhatian kaum laki-laki. Kata Rasul, wanita yang seperti itu la yadkhulna jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, kata Rasul, tidak akan menemui baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan baunya surga itu padahal bisa dicium sejarak 70 tahun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perhatian untuk kita. Wanita hendaknya menjaga, tidak boleh berkhulwat bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh safar tanpa mahram, dan wanita tidak boleh memamerkan perhiasan, wanita tidak boleh membuat laki-laki terfitnah, tidak boleh berhias, tidak boleh menampakkan bentuk tubuhnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah semua wasiat Rasulullah kepada mereka para wanita. Maka perhatikanlah, ada di dalam ayat-ayat yang tentu banyak di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di darat, kerusakan di laut itu adalah muncul karena kekufuran dan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika seandainya penghuni suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Subhanallah. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, telah memberikan perhatian agar siapa yang mereka patuh kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan. Siapa yang kufur dan maksiat pada Allah, mereka akan di dunia terancam, di akhirat juga terancam dengan azab neraka. Karena itu, marilah kita bermohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, membimbing kita ke jalan yang lurus, memberikan kita istiqamah sehingga kita tepat dan selalu taat di atas ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma ansur al islam wal muslimin, Allahumma ansur al mujahidin fi kulli zamanin wa fi kulli makan ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat dan seakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.